بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutomah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.